الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang telah lalu dari pembahasan kitab al-fiqh atau al-mulakhas al-fiqh ini, kita sedang membahas mengenai orang-orang yang memiliki uzur di dalam sholatnya dan keringanan apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada orang-orang tersebut. Yang terakhir kita bahas yaitu sholatnya seorang yang musafir, di mana seorang yang musafir diringankan baginya sholat yang ruba'iyah, yang 4 rakaat dikerjakan dengan qasar menjadi 2 rakaat. Kemudian selain itu diperbolehkan baginya untuk menjamak, terutama apabila dia sedang dalam perjalanan. Yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak memulai perjalanan sebelum masuknya waktu sholat zuhur, maka beliau meneruskan perjalanan sampai waktu sholat asar, baru mengerjakan zuhur dan asar. Namun apabila beliau memulai perjalanan setelah masuk waktu sholat zuhur, maka beliau menjamak zuhur dan asr, kemudian beliau berjalan dan yaitu melakukan perjalanan sampai yaitu tidak perlu turun untuk kemudian sholat asr pada waktu asr. Itu yang selalu beliau lakukan atau sering beliau lakukan dalam perjalanan beliau. Demikian pula menyangkut sholat maghrib dan isya, apabila beliau melawan perjalanan sebelum waktu sholat maghrib, ketika masuk sholat maghrib beliau tidak turun untuk sholat maghrib, namun melanjutkan perjalanan sampai waktu sholat isya, kemudian melakukan jamak takhir, ya, melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu isya. Dan demikian pula apabila melawan perjalanan setelah masuk waktu sholat maghrib, maka yang dilakukan melakukan sholat maghrib terlebih dahulu bersama isya, kemudian melakukan perjalanan tanpa harus turun lagi untuk melakukan sholat isya. Adapun seorang yang safar namun singgah, maka yang afdal adalah melakukan semua sholat pada waktunya. Kemudian rukhsah atau keringanan untuk menjamak ini ternyata juga berlaku bagi orang yang mengalami sakit, yang apabila dia melakukan setiap sholat pada waktunya, maka itu terasa berat baginya. Maka diberikan rukhsah untuk bisa menjamak juga. Demikian pula rukhsah untuk menjamak ini, ya, selain bagi musafir dan orang yang sakit, juga diberlakukan bagi seorang yang berada di masjid pada waktu sholat maghrib dalam keadaan hujan, boleh untuk menjamaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut nanti. Telah lebih banyak ikhwah yang datang supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami rukhsah jamak bagi orang yang melakukan sholat maghrib dan dalam keadaan hujan, kemudian boleh dijamak dengan sholat isya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu mengenai apa yang disunnahkan bagi seorang yang menjamak, yang disunnahkan dan yang kemudian paling afdal, yaitu melakukan apa yang lebih mudah baginya, apakah jamak takdim ataupun jamak takhir. Adapun di dua tempat yang terkhusus, di dua keadaan yang khusus, yaitu pada saat pelaksanaan ibadah haji, ada sunnah yang khusus yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama di Arafah, yang afdal adalah melakukan jamak takdim antara sholat zuhur dan asar, tujuannya supaya bisa melangsungkan wukuf tanpa kemudian harus berhenti dari wukufnya, dari kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wukuf, untuk melakukan sholat asar lagi. Jadi sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian masuk ke Arafah, dan kemudian yaitu melakukan wukuf, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan lain sebagainya. Ketika masuk sholat asar atau ketika masuk waktu sholat asar, ya, tidak perlu untuk kemudian melakukan sholat asar lagi, cukup atau sudah dilakukan sebelumnya ketika jamak takdim, dan dia dapat melanjutkan wukufnya, yaitu terus berzikir, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat yang kedua, yaitu di Muzdalifah, yang disunnahkan atau yang lebih afdal, yaitu mengakhirkan sholat maghrib sampai masuk waktu sholat isya. Yaitu itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meneruskan perjalanan sampai ke Muzdalifah terlebih dahulu, ya, dan tidak stop di tengah jalan, kemudian melakukan sholat maghrib bersama dengan sholat isya pada waktu isya di Muzdalifah. Ya. Adapun pada keadaan-keadaan yang lainnya, maka yang lebih afdol yaitu seseorang melakukan jamak tadi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan yang lebih mudah baginya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hari-hari pelaksanaan ibadah haji tidaklah menjamak kecuali tadi di dua tempat tadi, Arafah dan Muzdalifah. Ya. Tidak menjamak di Mina karena beliau ketika itu nazil, ya, sehingga tidak menjamak di sini. Ya. Maka jamak yang dilakukan Nabi ketika haji, ya, ketika pelaksanaan ibadah haji, hari-hari haji, bukan ketika perjalanannya, tapi ketika pelaksanaan ibadah haji, hanya di Arafah dan di Muzdalifah. Hanya di Arafah dan di Muzdalifah. Adapun pada hari-hari yang lainnya, beliau tidak menjamaknya. Makanya juga menunjukkan bahwasanya yang paling afdal bagi seorang musafir yang singgah atau kemudian tinggal di satu tempat, ya, itu dalam keadaan dia musafir, hanya tinggal beberapa lama saja, yang lebih afdal dia melakukan sholat tepat pada waktunya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, tidak menjamak pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji kecuali di dua tempat tadi. Menunjukkan bahwasannya pada kesempatan-kesempatan yang lainnya beliau melakukan sholat tepat pada waktunya, masing-masing sholat pada waktunya. Walaupun beliau sedang safar ketika itu melakukan ibadah haji. Ya. Maka ini yang menunjukkan bahwasannya seorang musafir yang nazil, seorang yang musafir yang tinggal sementara di suatu tempat, ya, mendengarkan azan setiap waktu sholat dan tidak sulit baginya untuk mendatangi masjid, maka hendaknya dia melakukan setiap sholat tepat pada waktunya. Maka kemudian kita menjelaskan sedikit mengenai jam antara sholat maghrib dan isya yang khawatir bahwasanya ini disalahfahami, bahwasanya jamak tersebut dilakukan di rumah. Bahwasanya jamak ini adalah bagi orang-orang yang ada di masjid, ya. Orang yang sudah datang di masjid pada waktu maghrib, ya. Kemudian turun hujan atau memang sebelum maghrib sudah hujan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan jamaah di masjid, ya. Itu ya tujuannya, supaya mendapatkan jamaah di masjid. Setelah menjamaah antara maghrib dan isya bisa pulang, ya. Jadi bukan dilakukan di rumah. Adapun di rumah, kalau memang memilih rukhsah untuk tidak berangkat ke masjid karena waktu maghrib tersebut hujan, kemudian sholat di rumah, maka tidak dilakukan dengan jamaah. Lakukan setiap sholat pada waktunya, dan tentu saja yang lebih afdal tetap saja sholat di masjid. Itu yang lebih afdal, walaupun untuk kemudian sholat di rumah tidak mengapa. Tidak mengapa. Maka apabila sudah sampai di masjid, ya, dia boleh menjamak dengan isya, dan bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila dia tidak menjamak kemudian pulang ke rumah dan melakukan sholat isya di rumah, beliau mengatakan ini adalah bid'ah, ya. Lebih memilih sholat di rumah daripada menjamak di masjid, ya. Ini adalah bid'ah, ya. Mukhalifatun lis sunnah, menyelisihi sunnah, ya. Tergambar permasalahannya, dia sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian ketika akan pulang hujan di situ, kemudian dia memilih untuk pulang dan isyanya dilakukan di rumah, ya, tidak di masjid. Ini bid'ah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau memang mau pulang untuk kemudian tidak kembali lagi ke masjid, lakukan sholat isya secara jamak di masjid, ya. Ya tentu saja yang lebih afdal yaitu dengan berjamaah. Wallahu a'lam apakah apabila tidak ada jamaah di situ untuk melakukan sholat isya itu tetap disunahkan. Wallahu a'lam itu membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Namun kalau memang ada jamaah untuk melakukan sholat isya berjamaah secara jamaah, maka itulah yang sunnah, ya. Maka difahami bahwasanya seorang yang lebih memilih untuk pulang kemudian melakukan sholat isya di rumah pada waktunya, ini adalah perbuatan yang bid'ah selama dia masih memungkinkan untuk sholat isya dengan di jamak takdim ketika waktu maghrib, ya, dalam keadaan dia di masjid, ya. Terutama apabila bersama jamaah. InsyaAllah dipahami ini, ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang permasalahan ini? Kalau menunggu aja sholat isya, berjamaah tidak perlu dijamak? Tidak penting. Menunggu sholat isya untuk tidak di jamak, Allah alam. Kalau menunggu sholat isya, Allah alam. tidak kita temukan pembahasannya, tapi Allah alam antara apakah boleh atau tidak, Allah alam apakah boleh atau tidak, wallahu alam. Jadi mana yang lebih afdal kalau permasalahan bolehnya, ya Allah alam, tetap boleh saja karena di sini jama' di sini dibolehkan, yubahu al-jama', diperbolehkan al-jama', ya boleh untuk kemudian dia menunggu. Namun kemudian permasalahan mana yang lebih afdal, ya ini membutuhkan pembahasan yang lainnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dalam pembahasan yang setelahnya. Mengenai uzur yang lainnya yang kemudian menjadikan sholat diringankan bagi seorang yang memiliki uzur ini, ya. Yaitu ini diistilahkan dengan sholatul khauf, sholat yang kemudian disertai rasa takut padanya, ada rasa takut padanya. Yang kemudian seperti sholat yang seperti ini, sholat yang disertai rasa takut, biasanya terjadi ketika peperangan. Walaupun kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang lainnya di mana seorang merasa takut dan kemudian diperbolehkan untuk sholat dengan keadaan yang dia mampu, ya. Misalnya ketika dikejar atau kemudian ada sesuatu yang mengejar dia, misalnya hewan buas, misalnya dia butuh untuk berlari, misalnya dalam keadaan dia sedang sholat ataupun kemudian dikejar perampok dan yang lain sebagainya, dalam keadaan dia harus sholat dan yang lain sebagainya, maka ini juga termasuk sholatul khauf. Namun yang sering terjadi yaitu di medan perang, ya. Dijelaskan di sini bahwasannya sholatul khauf ini diperbolehkan dalam setiap peperangan yang mubah, peperangan yang memang diperbolehkan dan disyariatkan, seperti peperangan menghadapi orang-orang kafir atau peperangan menghadapi kelompok perampok, yaitu penyamun, ya, yang mungkin pada waktu-waktu yang terdahulu ada di padang pasir, ya, orang-orang yang menghadang para kafilah dagang, dan juga peperangan ketika menghadapi, ya, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang memerangi kaum muslimin seperti Khawarij, ya, ini adalah kital atau peperangan yang diperbolehkan dan disyariatkan. Ini didasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat ke-101, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian khawatir bahwasanya orang-orang yang kafir memfitnah kalian, yaitu menimpakan cobaan kepada kalian, yaitu menyerang kalian, ya. Apabila dalam keadaan seperti ini, boleh untuk kemudian menyederhanakan sholat, ya. Kemudian melaksanakan sholat sesuai dengan yang dimampui, ya, sesuai dengan keadaan tersebut, dan kemudian melaksanakannya dengan cara-cara yang khusus yang akan kita bahas nantinya. Ini mengenai peperangan dengan orang-orang kafir. Adapun peperangan-peperangan yang lainnya, seperti tadi peperangan menghadapi kelompok pemberontak atau kelompok penyamun, maka ini dikiaskan, ya. Dikiaskan dengan peperangan terhadap orang kafir. Sama-sama diperbolehkan peperangan tersebut, sama-sama disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan sholatul khauf dalam peperangan yang diharamkan. Peperangan untuk memberontak misalnya, ini tidak diperbolehkan sholatul khauf. Tidak ada keringanan bagi mereka, ya, untuk melakukan sholatul khauf. Sholatul khauf hanya dilakukan bagi orang-orang yang melakukan perang yang syar'i, bukan perang yang haram. Dan dalil tentang disyariatkannya sholatul khauf disebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah dan juga dengan ijma, dalam ijma kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ke-102, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Dan apabila engkau bersama mereka, yaitu engkau wahai Nabi bersama mereka, pasukan kaum muslimin, kemudian engkau mendirikan salat bersama mereka, mengimami mereka, maka hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersamamu, yaitu melakukan salat bersamamu, dalam keadaan mereka mengangkat senjata-senjata mereka, itu tetap waspada, ya, melakukan salat tapi kemudian tetap memegang senjata. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan apabila mereka telah melakukan sujud, ya, maka hendaknya mereka, ya, mengambil posisi di belakang kalian. Ya. Jadi kalau sudah sempurna sujudnya, ya, kemudian hendaknya orang yang atau jamaah yang kemudian sudah melakukan satu rakaat ini, sudah sempurna sujudnya, mengambil tempat di belakang yang nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan kita lewati lebih rinci penjelasannya. Maka setelah selesai satu rakaat, mengambil posisi di belakang, berjaga-jaga. Dan kemudian hendaknya kelompok yang lain yang belum sholat datang dan melakukan sholat bersamamu, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka tetap waspada dan memanggul senjata-senjata mereka. Ya, tetap kemudian orang yang sholat, ya, yang tadi awalnya berjaga kemudian sholat, ya, tetap dia memanggul senjatanya, ya, tetap waspada. Siapa tahu suatu waktu dalam keadaan sholat datang orang-orang kafir menyerang mereka. Ya. Dimana apabila semua orang dalam keadaan sholat, maka sangat dikhawatirkan akan datang orang-orang kafir dalam keadaan kaum muslimin sedang tidak berjaga-jaga, sedang tidak waspada, ya, karena semuanya melakukan sholat. Ya. Maka dikarenakan adanya udzur tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi kaum muslimin boleh melakukan sholat dengan cara seperti ini, dan nanti akan disebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, shahhat salatul khaufi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min khamsati awjuhin aw sittatin kulluha jaizah. Ya. Telah sahih mengenai salat khauf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 5 sisi atau 6 sisi yang semuanya diperbolehkan. Ya. Seperti yang diinginkan di sini adalah bentuk sholat khauf. Ya. Bentuk sholat khauf atau cara tata cara sholat khauf ada 5 atau 6 cara yang semuanya sahih jalannya. Ya. Sahih periwayatannya dari Nabi SAW dan semuanya boleh dilakukan. Maka sholat khauf tersebut disyaratkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pensyaratan tersebut tetap berlangsung, ya, sampai nanti, sampai akhir zaman, tetap disyaratkan sholat khauf tersebut apabila memang terjadi keadaan seperti itu dalam peperangan, ya. Dan ini disepakati oleh para sahabat dan juga seluruh imam-imam yang ada, ya. Tidak ada yang menyelisihinya, kecuali kemudian ada beberapa orang, ada beberapa yang menyelisihinya dan tidak dianggap. Ya, karena ijma sudah ditetapkan, ya, pada masa sahabat, tidak ada yang menyelisih tentang disyaratkannya sholat khauf tersebut. Ya, maka apabila ada setelah mereka dari kalangan para ulama yang menyelisihi dan menyatakan tidak disyaratkannya sholat khauf, tidak dianggap. Karena para sahabat sudah bersepakat, ya. Terlebih, ya, imam-imam setelah para sahabat pun juga menganggap bahwasanya sholat khauf ini disyariatkan. Maka sholatul khauf ini dilakukan ketika ada kebutuhan, baik itu dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hadar, yaitu mukim. Jadi seorang ketika melakukan sholat khauf tersebut dalam keadaan safar, ini boleh dilakukan jihad, peperangan, dan kemudian membutuhkan safar keluar dari kota, kemudian harus melakukan sholat khauf, boleh dilakukan. Demikian pula apabila peperangan tersebut terjadi di kotanya sendiri, tidak perlu keluar dari kotanya, tidak perlu keluar dari negerinya, negerinya sedang diserang, sama saja. Apabila ada kebutuhan, harus dilakukan sholatul khauf, takut apabila musuh menyerang tiba-tiba, maka tidak mengapa untuk dilakukan sholat khauf tersebut walaupun di negerinya sendiri. Dikarenakan yang menjadikan boleh sholat khauf ini, karena adanya khauf, karena adanya apa? Rasa takut, bukan karena safar. Kalau safar sudah lewat pembahasannya. Ini pembahasannya mengenai khauf. Penyebabnya adalah khauf. Apakah dia safar ataukah tidak? Ketika ada khauf, maka boleh sholat khauf. Ketika ada rasa takut, boleh untuk melakukan sholat khauf. Akan tetapi, sholat khauf ketika keadaannya mukim, masih berada di negerinya sendiri, tidak diqasar. Rakaatnya dilakukan secara penuh. Yang empat rakaat. Tidak kemudian diqasar. Akan tetapi ketika safar, maka diqasar. Maka apabila sholat khauf itu dilakukan ketika mukim, istilahnya adalah secara rakaat tidak diqasar, namun secara sifat pelaksanaannya diqasar. Diqasar dari sisi apa? Disederhanakan. Tidak seperti sholat pada umumnya, tidak seperti sholat pada keadaan-keadaan yang lainnya. Tapi diqasar, disederhanakan sifatnya. Rakaatnya tidak diqasar, tapi sifatnya diqasar. Diqasar dari sisi apa? Diqasar dari sisi disederhanakan, dipermudah pelaksanaan sholat tersebut. Tidak mengapa untuk kemudian sebagian berjaga-jaga, kemudian sebagian mengikuti sholat bersama imam, kemudian bergantian. Ini kan sifat yang tidak boleh dilakukan apabila tidak pada keadaan adanya rasa takut. Nah, kemudian apabila sholat khauf tadi dilakukan ketika safar, berarti berkumpullah dua qasar. Qasar dari sisi rakaat dan qasar dari sisi sifat. Dan disyaratkannya sholat khauf tersebut ada dua syaratnya. Yang pertama, musuh yang dihadapi itu memang musuh yang boleh diperangi. Sebagaimana sudah lewat, peperangannya bukan peperangan yang haram, tapi peperangan yang dibolehkan secara syariat. Menghadapi orang-orang kafir, atau menghadapi pemberontak, atau menghadapi kelompok perompak, penyamun, ini diperbolehkan untuk qasar. Kemudian syarat yang kedua, yaitu adanya rasa takut bahwasanya ada serangan terhadap kaum muslimin ketika dalam keadaan sholat. Ya rahmatullah. Ya, apabila tidak ada rasa takut, diketahui bahwasanya musuh masih jauh, maka ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Kalau musuhnya masih jauh dan tidak ada rasa takut, diketahui dengan pasti mereka posisinya masih beberapa hari perjalanan misalnya, diketahui dengan pasti. Ini tidak dikhawatirkan bahwasanya mereka menyerang tiba-tiba, maka tidak dilakukan sholat khauf. Yang syarat yang kedua ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi surat An-Nisa ke-1, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian khawatir orang-orang yang kafir menimpakan fitnah kepada kalian, itu menyerang kalian ketika ada rasa khauf. Dan juga surat An-Nisa ke-2, itu ayat yang selanjutnya, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum amti'atikum Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang-orang yang kafir itu menginginkan apabila kalian itu lalai dari senjata-senjata kalian dan barang-barang kalian, maka mereka akan menyerang kalian dengan suatu serangan secara tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwasanya keadaannya harus dalam keadaan seperti ini. Bahwasanya orang-orang kafir memang, atau orang-orang yang diperangi tadi, memang mampu untuk menyerang secara tiba-tiba apabila kaum muslimin lengah. Dan kemudian di antara sifat salat khauf atau tata cara salat khauf yang kemudian diriwayatkan dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis Sahal ibnu Abi Hasmah Al-Ansari. Yang ini adalah sifat yang paling mirip dengan apa yang disebutkan dalam ayat An-Nisa surat atau surat An-Nisa ayat ke 102 tadi. Yang paling mirip sifatnya. Oleh karena itu dipilih oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sifat yang ini yang lebih afdal menurut Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan saat ini dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan yang dinamakan peperangan Zatir Raqa. Tata caranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hasmah, bahwasanya sekelompok dari kalangan para sahabat berdiri di saf bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat. Dan sekelompok yang lainnya menghadap musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang yang ada dalam saf bersama beliau. Kemudian beliau setelah menyempurnakan rakaat, kemudian naik ke rakaat yang kedua, beliau berada dalam keadaan berdiri dan terus-menerus berdiri sampai orang-orang yang di belakang beliau menyelesaikan rakaat yang kedua secara sendiri-sendiri. Jadi beliau hanya mengimami mereka, kelompok yang pertama ini pada rakaat pertama saja, kemudian pada rakaat yang kedua beliau berdiri menunggu orang-orang yang sholat bersama beliau menyempurnakan sholatnya sendiri. Kemudian orang-orang tersebut yang sholat bersama beliau kelompok pertama ini mundur dan kemudian mereka lah yang kemudian menghadapi musuh, menghadap arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya berjaga-jaga datang dan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada tahiyat tersebut, beliau duduk terus duduk menunggu orang yang di belakang beliau menyelesaikan rakaat kedua mereka sendiri-sendiri. Kemudian beliau salam bersama kelompok yang kedua tadi. Salam bersama kelompok yang kedua tadi. Hadis ini muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masih ada beberapa sifat yang lainnya, insyaallah akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.